Kalau pendapat yang kedua tadi imbang gitulah penggunaan dia sebagai dorof dengan selain dorof. Ada pun yang ketiga mirip cuma penggunaan dia sebagai dorof lebih banyak. Waqad ikhtara Ibnu Hisham hadha ra'yi wa qala wa ila madhhabi adhab. Dan Ibnu Hisham memilih pendapat ini. Dan dia berkata kepada mazhab keduanya saya berpendapat. Yang dipilih Ibnu Malik mana berarti? Hah? Yang kedua ya. Dilihat kondisinya. Wa anta law nadharta ila kasrati shawahidi al-warida 'an al-'arab al-muhtaj bi kalamihim wallati استعمل سوى فيها اسما وتأثرت بالعوامل وجدتها كثيرة تمنعها من أن نتمحل لتأويلها أو أن ندعي أنها ضرورة من ضرورات الشعر. Dan kau, seandainya kau perhatikan kepada banyaknya syawahid yang datang dari orang Arab yang dijadikan hujah dalam kalam mereka, dan yang siwa digunakan padanya sebagai isim juga menerima amil, maka kau dapati banyaknya dengan bentuk banyak yang itu semua menghalangi untuk ditakwil atau kita klaim bahwasanya itu darurah. Wastami ila qaul Ibn Malik fi man bumati al-kafi asy-syafi'ah siwa ka ghairin fi jami'i ma dzukir wa 'adduhu min adh-dhurufi mushtahir siwa sabdul ghair pada semua yang telah disebutkan. Rafa'na sabanjarnya wa'adduhu min adh-dhurufi masyhur, dan menganggap siwa sebagai dharaf itu juga pendapatnya masyhur. Wa mani'un tasrifahu man 'addah dharfan wa dhal qawlu dalilu raddah. Wa mani'un tasrifah, orang yang menganggapnya siwa sebagai dharaf menghalangi tasarufnya dia. Maksudnya tidak bisa sebagai fa'il, hanya dia menetapkan dzaraf gitu. Sudah lewat kan? Wadatu apa? Tasaruf itu pada kalam sebelumnya tentang mana tasaruf? Fadzaka dzu tasaruf allazi fadzaka dzu tasarufi yang sebelumnya itu. Fadzaka dzu tasaruf allazi lazim. Apa? Itu wagharu tasarruf ya ta. Wagharu tasarruf allazi lazim. Wagharu litasarruf allazi lazim. Ya dzarfiyatan aw syibaha min al-kalim ya. Wa dzal qawlu ad-dalil raddah. Ah, pendapat ini dibantah oleh dalil, banyak syawahid gitu. Paham ini kan? Fa inna isnadan ilaiha katsura wa jarruha nasran wa nadhman syuhira. Tuh. Sesungguhnya penyandaran kepada siwa, apakah dia sebagai fa'il, mubtada, khabar, itu banyak. Dan dijarkannya siwa pada nasr dan nadam masyhur juga. Nah, ini pendapat yang kuat. Pendapat ini bilang ini Ibnu Malik. Insyaallah. Cukup dulu ya. Siap enggak melanjutkan hafalannya? Siap? Selesaikan. Ya. Cukup dulu ya untuk pembahasan ini ya. Alhamdulillah, hanik sudah lain, terus terus.